Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Insyaallah taala sebagaimana biasa kita lanjutkan pembahasan kita sebelum membahas syarah bulughul maram. Kita akan bawakan sedikit tentang asrarus salah. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, "Wan nasu ba'da dzalika thalathu aqsamin." Manusia ditinjau dari perkara tersebut terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, manista'mala tilkal jawarih fima khuliqat lahu wa urida minha fahadha huwa alladhi tajara Allah bi arba'i tijara wa ba'a nafsahu lillahi bi arba'il bayt. Orang yang pertama sebelumnya telah dijelaskan oleh beliau tentang hakikat tujuan Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat. Kemudian setelah itu beliau membagi manusia menjadi tiga macam. Kelompok yang pertama, orang yang menjadikan tubuhnya menjadikan jiwa raganya untuk perkara yang dia diciptakan karenanya. Orang ini sungguh dia telah mengajak bertransaksi Allah Subhanahu wa taala dengan transaksi yang sangat menguntungkan. Dia menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik transaksi. Dia memanfaatkan anggota tubuhnya lahir dan batin untuk perkara yang dia diciptakan untuknya. Apa itu? Ibadah. Wassalatu wudi'at listi'malil jawarih jami'iha fil 'ubudiyah taba'an liqiyamil qalbi biha. Dan dalam hal ini, karena di dalam bulughul maram kita sedang membahas kitab salat, salat itu disyariatkan, diletakkan dengan menggunakan, dengan memakai anggota tubuh seluruhnya. Dalam hal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makmum bagi hati. Ya. Karena sering kita dengar bahwasanya ruhnya salat itu adalah khusyuk, dan khusyuk itu adalah amalan hati. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fil jasadi la mudghah, idza saluhal saluhal jasadu kullu. Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Sesungguhnya di dalam setiap tubuh ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah semuanya. Dia itu hati, kalbu. Jadi lahir dan batin salat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, ia memanfaatkan lahir dan batinnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rajulun arafa ni'matallahi fima khuliqa lahu minal jawarihi wa ma un'ima alaihi minal ala wa ni'am faqama bi'ubudiyatihi zahiran wa batinan wasta'mala jawarihi fi ta'ati rabbih wa hifdhi nafsihi wa jawarihi amma yughdabu rabb amma yughdibu rabbahu wa yushinuhu 'indah. Orang yang seperti ini, orang yang tahu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerti hakikat nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk apa dia diciptakan karenanya, apa alasan dia diciptakan, kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini orang yang tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia manfaatkan nikmat tersebut untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fiddin rahimanallah iyyakum, jangan kita kira orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah, lalai daripada menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak alasan. Alasan yang paling pertama, karena dia tidak tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengerti hakikat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak ngerti dia. Sehingga apa? Sehingga cukuplah baginya nikmat jasmani saja. Nikmat jasmani saja yang dia rasakan. Padahal sebagaimana dikatakan, maksudnya nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, tatkala Allah beri taufik dia, tatkala Allah Subhanahu wa taala beri taufik dia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan lahir dan batinnya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tahu nikmat yang sesungguhnya. Orang yang mengenal nikmat dengan seutuhnya, dia tahu. Sehingga dia menghambakan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Dia gunakan anggota tubuhnya untuk mentaati Allah. Dia jaga dirinya. Dia jaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, yang membuat cacat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dia tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama. Dia tahu kenapa dia diciptakan. Dia mengerti kenapa dia dilahirkan ke dunia ini. Selain daripada itu, berarti dia tidak mengerti. Bingung. Sampai sekarang, umur sudah 40-50 tahun, 20-30 tahun, dia tidak mengerti untuk apa sih dia hidup di muka bumi ini. Tidak mengerti. Tidak jelas juntrungannya. Ya. Pokoknya, standarnya, dan itu aksarun nas, sebagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, orang yang mengerti hakikat syukur, orang yang mengerti hakikat nikmat Allah SWT itu sedikit saja, sedikit sekali. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, tidak akan mayoritas manusia engkau harapkan itu bisa beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya mayoritas manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak tahu sampai sekarang dia diciptakan untuk apa. Dia diciptakan untuk apa? Darhum ya'kulu wa tamatta'u wa yulhimul darhum ya'kulun wa tamatta'un wa yulhimul amal tasawfa. Biarkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, makan-makan, bersenang-senang, berpesta pora, biarkan sampai tiba saatnya ajal dijemput dan baru mereka sadar untuk apa mereka diciptakan. Tatkala malaikat bertanya, marabbuk wa madinuk wa manabiyuk, baru tahu dia wa manabiyuk, tujuan hidup. Ini itu hakikatnya seorang diperintahkan untuk mengenal siapa Allah SWT, mengenal siapa nabinya, mengenal seperti apa syariatnya, seperti apa agama itu. Kemudian dia beramal dengan hakikatnya. Itulah tujuan hidup yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal karenanya. Ya. Kalau tidak, maka dia akan lebih buruk daripada binatang ternak. Ya, lebih buruk daripada binatang ternak. Dikaruniai akal, tapi ternyata tidak bisa memanfaatkan akalnya. Kalau binatang, ya wajar, dia cuma aktivitasnya makan, tidur, aktivitas seksual, ya, ya sudah itu saja, nggak ada, tidak ada lebih, ya tidak ada lebih. Ya. Ketika makhluk yang berakal, ternyata aktivitasnya juga seperti itu. Makan, tidur, ya. Kemudian bersenang-senang, ya sudah, lebih jelek, lebih buruk daripada binatang. Akal Subhanallah, akal Allah Subhanahu telah ciptakan untuk perkara yang sangat mulia, untuk perkara yang sangat tinggi nilainya, yaitu memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya. Nafasnya berhembus tidak terlepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat yang umum yang Allah berikan kepada hambanya. Semuanya, matanya bisa melihat, mulutnya bisa berbicara, lidahnya bisa berucap, indera pengecap dia bisa rasakan. Itu semuanya menuntut untuk seorang hamba setelah dia mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia manfaatkan nikmat tersebut dalam hal yang bisa mendatangkan keridhaan kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Ikhwani fi din wa akhwati billah rahimanallahu iyyakum. Sungguh tidak masuk akal. Sungguh tidak masuk akal. Sering dimisalkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya. Seorang punya hamba sahaya, seorang tuan punya hamba sahaya. Kemudian hamba sahaya tersebut dipenuhi segenap kebutuhannya. Makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, semua kebutuhannya dia dipenuhi oleh tuannya. Ditugaskan oleh tuannya untuk melakukan keahliannya. Karena hamba sahaya di zaman dahulu itu ada yang ahlinya berkebun, ada ahlinya berdagang, ada ahlinya tukang kayu, ada ahlinya berternak, macam-macam. Misalnya dia melakukan satu aktivitas yang bisa mendatangkan keuntungan bagi tuannya. Yang masuk akal, apa yang dia peroleh itu untuk tuannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a 'abdan walahu mal famaluhu lilladzi ba'a illa ishtaratal mubta'." Apabila seorang menjual hamba saya, maka hartanya, harta yang ada pada hamba tersebut untuk si penjual, kecuali kalau ada persyaratan tertentu dari pembeli. Ini sungguh tidak masuk akal dan sangat tercela apabila hamba tersebut terkala dia melakukan aktivitas mendatangkan hasil, kemudian hasilnya dia serahkan kepada orang lain, kepada yang lain daripada tuannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala terkala menganugerahkan segenap nikmatnya, segenap nikmatnya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat, fisik yang sehat, kemudian nikmat tersebut dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan untuk memuaskan hawa nafsunya, dia serahkan untuk mengharapkan keridhaan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh membuat murka zat yang memberikan dia segenap nikmat. Yang kedua, man ista'mala jawarihu fi ma lam tukhlaq lahu bal habasa 'ala al mukhalafat wal ma'asi wa lam yutalliqha fa hadha huwa alladhi khaba sa'yuhu wa khasirat tijaratuhu wa fata ridha rabbih azza wa jalla anhu wa jazilu thawabihi wa hasal 'ala suhti wa 'ilmi iqabihi. Orang yang kedua sebaliknya, dia memanfaatkan, menggunakan anggota tubuhnya, lahir dan batin, untuk perkara yang dia tidak diciptakan untuknya. Bahkan dia manfaatkan lahir dan batinnya untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan keridhaan Allah SWT, yang bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan kemurkaan zat yang menganugerahkan dia anggota tubuh tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, menganugerahkan kepadanya anggota tubuhnya lahir dan batin, kemudian anggota tubuh lahir dan batin tersebut dia manfaatkan untuk perkara yang membuat murka zat yang memberikan anugerah tersebut. Inilah orang yang celaka. Inilah orang yang sebenar-benarnya merugi. Inilah orang yang kehilangan keridhaan Allah SWT. Inilah orang yang akan yang kehilangan pahala yang mulia dan akan mendapatkan kemurkaan dan siksa yang pedih kelak di dunia maupun akhirat. Ya, paling tidak menjelang ajalnya. Ya, paling tidak menjelang ajalnya. Ketika sakaratul maut, ya, baru tahu dia, baru sadar dia, ternyata dia telah sia-siakan umurnya, dia telah sia-siakan lahir dan batinnya untuk perkara yang mendatangkan kerugian baginya. Kemudian yang ketiga, man abtala jawarihu wa amata bil batala wal jahalah fa hadza aidan khasirun ba'ir a'zamu khasaratan min alladhi qablahu. Fa innal 'abda innama khuliqa lil ibadah wa ta'ala lil bitalah. Orang yang kedua yang menyia-nyiakan anggota tubuhnya, lahir dan batin dia sia-siakan, dia biarkan dalam perkara yang sama sekali tidak ada manfaat dunia maupun akhirat. Tidak dunia dia dapat, apalagi akhirat. Ini yang celaka, benar-benar celaka, lebih celaka daripada sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin dia di mata masyarakat, di mata manusia terhormat. Kedudukan keduniawiaannya mungkin terpandang. Artinya masih mending lah ada dunia sedikit. Ya. Ya. Ada kenikmatan sedikit. Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Ya, kenikmatan dunia kan. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Kenikmatan walaupun besar, walaupun luas kenikmatan dunia, itu bagaikan seseorang yang memasukkan telunjuknya ke samudra yang luas, kemudian dia lihat air yang menetes, tetesan air itulah kenikmatan dunia, sementara kenikmatan akhirat samudra yang luas itu. Tidak masuk akal. Orang yang berakal itu akan mengusahakan satu tetes, kemudian meninggalkan keutamaan yang besar, samudra yang luas tadi. Ya, itu kebandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Nih, taruhlah dia dapatkan satu tetes. Ya. Ini sama sekali tidak dapat. Sama sekali tidak dapat. Wa abghadul khalq ila Allah. Al-'abdu battal alladhi la sughla fi dunya wa la fi sa'il akhirah. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, makhluk yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah betul. Yang sama sekali hidupnya cuma buat memuaskan hawa nafsunya saja. Kemana hawa nafsunya berkata, di situ dia ada. Ini tidak ada manfaat dia di kehidupan dunia ini. Tidak juga ada manfaat dia dalam menggapai keridhaan Allah SWT di akhirat. Bal huwa kallun ala dunya wad din. Ini orang yang lemah, orang yang tidak ada usaha dan upaya untuk kemanfaatan dunia dan akhiratnya. Balau sa'alid dunia lam yas'alil akhirah kana madmuman makhdulan wa kaifa idza aqtala al amrayn. Kalau seseorang berusaha untuk kemanfaatan dunia apapun dengan segala macam usahanya, dia telah memberikan kemanfaatan untuk kemakmuran dunia, tapi dia tidak memberikan kemanfaatan untuk akhirat, untuk dia dan orang lain, ini tercela, terhina, jauh daripada taufik Allah SWT. Apalagi kalau dia sia-siakan dunia dan akhiratnya, dua-duanya dia sia-siakan. Untuk apa? Wa inna imra'an yas'alid dunya daiman wad'an akhirah la syakka khasir. Orang yang setengah mati dia mencari dunia, ya, dia tidak kasih persentase untuk akhiratnya, kesempatan untuk akhiratnya, ini tercela, rugi, celaka, rugi. Warajul awal kharijan uqti ardan wasi'ah. Orang yang pertama, perumpamaan orang yang pertama, kata beliau seperti orang yang uqti ardan wasi'ah, orang yang diberi sebidang tanah kemudian ditolong untuk memakmurkannya, dia manfaatkan tersebut, entah dia tanam pohonan dan lain sebagainya, ya, kemudian dikasih bibit, ya, kemudian dibajak, ya, kemudian diberi air, ya, kemudian dijaga, ya, disiapkan untuk pertanian, kemudian dia ditanam berbagai macam bibit tanaman, dia tanam berbagai macam pepohonan, buah-buahan yang berbeda-beda, kemudian dia kasih pagar keliling supaya tidak ada hama atau gangguan-gangguan, dia pagar, dia perhatikan terus, walam yahmil habal aqama alaihal haras, dia kasih penjaga kebun. Ya. Kemudian wahasanah mil fasad wal mufsidin, dia perhatikan kalau ada hama dan penyakit. Ya. Dia perhatikan dari waktu ke waktu. Dia lihat kalau ada yang berpenyakit, dia obati dan lain sebagainya. Kalau ada yang layu, dia tanami yang baru. Ya. Kalau ada gulma, dia cabut, ya, tumbuhan yang tidak diinginkan untuk ditanam sehingga dia mengganggu tanaman yang lain. Ya. Ini orang yang pertama, ya, dia akan bisa lihat hasilnya cepat atau lambat. Ya. Orang yang pertama, ya, tahu dia manfaat, kenapa dia diberikan, dia dikasih sebidang tanah, dikasih alat-alat pertanian, dikasih bibit, ya, kemudian dikasih modal untuk memutar usaha tersebut, dia bisa tahu diri, dia tahu itu kasihnya cuma-cuma. Orang yang kedua, rajulun akhadha tilkal ard wa ja'ala ma'was siba' wal hawam wa mawdi'an lil jiyab wal antan wa ja'ala ma'qilan ya'wi fi kullu mufsid. Orang yang kedua, dia ambil itu tanah. Orang yang kedua dikasih sama juga, perumpamaannya dikasih sebidang tanah, tapi sebidang tanah tadi semestinya dia dikasih juga alat-alat pertanian, dikasih bibit, dikasih modal untuk mengolah tanah tersebut, tapi dia jadikan sebidang tanah tersebut, dia masukkan binatang-binatang buas, dia masukkan kalajengking, dia masukkan ular, dia di situ juga banyak bangkai busuk. Dia masukkan setiap perusak dari kalangan jin dan manusia, perampok masuk situ semua. Wa akhadha mu'ina min harata wa badarati wa salahiya fasarafa wa ja'ala ma'una tamam isatan liman fiya min al-syarr. yang tadi modal semestinya dia buat beli apa namanya pengairan, terus mungkin perlu insektisida dan lain sebagainya, dia pakai, dia buat olah, dia bayar tukang, semestinya seperti itu. Tapi modal tadi dia kasih orang-orang yang tadi, yang perampoknya dia modalin, ya, yang penzinanya dia modalin, yang segala macam itu, biang keroknya dia kasih, wah ini untuk mabuk-mabukan dan sebagainya. Orang yang ketiga, bimanzilatin rajul attalahu amalahu arsala al-ma'dayan fil kifar washar faqad madmumun mahsura. Orang yang ketiga, ya, tidak dia manfaatkan, ya, dia biarkan begitu saja, air dia lemparkan begitu saja, sia-sia semuanya. Fahada mitar ahlil yaqdaw wal ghaflah wal khiyana. Inilah perumpamaan orang yang tahu diri, yang sadar, ya. Orang yang kedua yang lalai, yang ketiga yang berkhianat, ya. Orang yang pertama, orang yang senantiasa tahu diri dan sadar, terjaga, yang senantiasa bersiap-siap, berbekal diri untuk apa dia diciptakan. Orang yang kedua, perumpamaan orang yang berkhianat, ya. Dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anggota tubuh lahir dan batin untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dia mengabdi kepada Allah, tapi dia mengabdi kepada setan dan hawa nafsunya saja. Dia ikuti setan dan hawa nafsunya. Orang ketiga, orang yang lalai. Ya. Orang yang ketiga, orang yang lalai. Fal awwal idza taharraka aw sakana aw qama aw qa'ada aw akala aw syarib aw nam aw labis aw nataq aw sakata kana kulluhu lahu la alayhi wa kana fi dhikrin wa ta'atin wa qurbatin wa mazid. Orang yang pertama, apabila dia diam, apabila dia bergerak, apabila dia berdiri, apabila dia duduk, makan, minum, tidur, berpakaian, berbicara, atau diam sekalipun tidak berbicara, semuanya mendatangkan manfaat untuknya dunia dan akhirat. Ya, khawan bidin akhadi billahi rahimanallahi yakum, semuanya. Semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah keluar dari ucapan kita, ya, satu suku kata melainkan akan dicatat oleh malaikat di sebelah kiri kanan kita. Raqibun atid, dicatat. Ya, saya mau makan, dicatat oleh malaikat. Tidak akan keluar. Berapa suku kata yang kita ucapkan nanti akan kelihatan semua nanti di akhirat. Ya, saya mau makan, saya mau pergi, dicatat semuanya. Apalagi hal-hal yang mendatangkan keharaman, hal-hal yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mata-mata yang berkhianat, wal iyadzu billah. Mata-mata tahu, mata-mata yang berkhianat itu yang melihat dengan ujung tatapannya, tapi sekali lewat saja, karena takut orang lewat lihat dia. Ya, bukan yang melotot lama gitu, bukan. Yang lihatnya sekali lewat. Ya, ya. Ada perempuan yang cantik, karena tak dia lihat sekali lewat saja. Ini dihisab, apalagi yang jelalatan. Ya. Sebaliknya, perempuan melihat ada laki-laki yang gagah, dia lihat sekali lewat, itu dihisab, apalagi yang dia lepaskan pandangannya. Ya, ikhwan fillah, orang yang pertama, dia diam, dia melihat, dia makan, dia minum, ini plus plus plus plus faedah terus buat dia, mendatangkan keriduan Allah SWT terus semuanya. Karena fidikin wa ta'a wa qurbah, semuanya setiap detik dia mendatangkan keriduan Allah SWT terus. Lisannya tidak putus-putus mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar penuh, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kalau dia diam-diam. Ya. Diamnya bukan ngelamun, tapi tafakur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan kematian, ingat sebentar lagi dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang kedua, idza fa'ala dzalika kana 'alailahu. Orang yang kedua, apabila dia berbuat, dia itu semuanya madarat baginya. Setiap detik dia semakin jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga, ya, orang yang lalai, ya. Tidak ada manfaat dunia dan akhirat. Ya. Orang yang pertama yataqallabu fi ma yataqallab bi hukmi ta'a wal quba. Orang yang pertama kemana dia pergi, kemana dia berada, di waktu apapun dia berada, di keramaian, di kesepian, di malam, di siang, itu semuanya mendatangkan ketaatan, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua, kapanpun dia bergerak, dia diam, dia tidur, dia berbaring, dia berjalan, semuanya dihukumi dengan hukum pengkhianatan. Ya, permusuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia anugerah kesehatan untuk memurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya. Ya. Fa wajanin mutaaddin kha'in. Ya, ini orang yang melampaui batas, yang pengkhianat. Allah berikan kenikmatan untuknya, tapi dia tidak manfaatkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Ia akan diberikan azab atas kenikmatan yang dia pakai untuk selain ketaatan Allah SWT. Orang yang ketiga, yataqallahu fi dhalik yatanawalu bihukmil ghaflah. Ya, seperti itu juga. Seperti orang kedua, dihukumi dengan hukum ghaflah dan hawa, dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya saja. Lam yatamatta bidzalika ibtigha'a ridwanillahi ta'ala wa taqarrub ilaihi, tidak memanfaatkan anggota tubuhnya dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang seperti ini kerugiannya jelas. Dia habiskan waktu hidupnya untuk perkara-perkara yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ya. Fada Allah ibadah al-mu'min muwahidin lahadis salawat al-khams rahmatan minhu bihim. Maka Allah panggil, Allah ajak hamba-hambanya yang beriman, kaum mukminin yang bertauhid, yang mengesahkan Allah SWT lahmal ibadah. Ya. Untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus salat lima waktu sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah persiapkan bagi mereka bermakam beraneka ragam, berwarna-warni ibadah di dalam salat tersebut, agar hamba tersebut mendapatkan dari perkataan, perbuatan, diam, khusyuknya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala, karena waktu sudah masuk waktu zuhur, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.